Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kehidupan para sahabat yang mulia, di mana kita masih membahas kehidupan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan beberapa peristiwa yang terjadi di masa kekhilafahan Umar, terutama di akhir-akhir kekhilafahan beliau, di mana di masa itu beliau membuka, yang tentunya lewat bawahan-bawahan beliau, beliau membuka daerah-daerah baru, membuka kota-kota baru. Di antara kota yang dibuka adalah kota Kufah. Dan demikian muncul atau ide pembukaan kota yang baru ini karena sebagian para sahabat tidak cocok dengan cuaca atau iklim yang ada di kota-kota yang berhasil mereka taklukkan, sehingga mereka mencari tempat yang sesuai dengan iklim mereka di Mekah dan Madinah. Akhirnya kota Kufah pun dibuat ya di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Demikian juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwa di masa kekhilafahan Umar terjadi wabah penyakit taun yang meluas di negeri Syam. Para ahli sejarah mencatat sekitar 25.000 sampai 35.000 orang meninggal karena keganasan penyakit ini. Bahkan banyak di antara para sahabat yang juga meninggal. Bahkan mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Abu Ubaidah bin Jarrah di antara mereka. Kemudian di tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab memerintahkan untuk melakukan renovasi terhadap Masjidil Haram. Beliau memerintahkan agar makam Ibrahim itu dimundurkan agar jamaah haji atau jamaah umrah lebih leluasa untuk melakukan tawaf. Demikian juga beliau mengizinkan orang-orang untuk membuat rumah di sepanjang perjalanan antara kota Makkah dan Madinah dengan syarat agar mereka menyediakan air minum dan memuliakan orang-orang yang safar melalui jalan-jalan tersebut. Demikian juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu melakukan kunjungan kerja ke berbagai negeri terutama setelah berhentinya wabah taun. Dan juga di masa beliau terjadi kemarau yang demikian panjang sampai Umar bin Khattab menjadi sangat kurus. Ya, ikut menderita bersama rakyatnya akibat kemarau yang panjang tersebut. Sampai kemudian beliau radhiyallahu anhu meminta agar Abbas, paman dari Nabi alaihi salatu wasalam, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan juga kemarin terakhir kita telah kisahkan beberapa bagian atau beberapa kisah yang menunjukkan demikian besarnya perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyatnya. Di mana didapati bahwa beliau radhiyallahu anhu ternyata suka membersihkan rumah seorang wanita yang tua. Demikian juga ketika ada seorang ibu-ibu yang berusaha mensapih anaknya karena kebijakan Umar yang hanya memberikan subsidi pemerintah subsidi dari negara kepada anak-anak yang sudah disapih, maka kemudian Umar bin Khattab merubah kebijakannya. Subsidi tersebut diberikan kepada seluruh anak walaupun dia belum disapih. Ini yang terakhir kita sebutkan. Ya. Kalau masih ada lagi kisah-kisah yang luar biasa yang kiranya pantas untuk kita kisahkan tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini begitu perhatian kepada rakyatnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, berkata Aslam, kharajtu lailatan ma'a Umar. Ini kisah Umar bin Khattab bersama istrinya menolong persalinan. Jadi turun tangan langsung untuk menolong persalinan ya, seorang wanita, rakyat biasa. Disebutkan kharajtu lailatan ma Umar ila zahiril Madinah, ya. Fala halana baitu sya'rin faqasadnahu fa idza fihim ra'atun tamhadu wa tabki. Kata Aslam, Aslam ini orang yang selalu menyertai Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku keluar, ya, suatu malam bersama Umar radhiyallahu taala anhu keluar kota Madinah. Maka kemudian kami melihat sebuah rumah, sebuah tenda yang terbuat dari kulit. Faqasadnahu, maka kami pun menuju, ya, rumah tersebut. Yani tenda tersebut. Fa idza fihi imra'atun tamkhudu wa tabki. Maka kami mendapati di dalam tenda tersebut ada seorang wanita yang sedang mengaduh dan menangis. Fasa'alaha Umar an haliha. Maka Umar pun bertanya kepada wanita tersebut tentang keadaannya. Ini menunjukkan bolehnya seorang laki-laki berkomunikasi dengan seorang wanita apabila tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. Karena Umar sebagai seorang pemimpin, dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan rakyatnya. Maka tidak mengapa seorang laki-laki berkomunikasi dengan wanita selama tidak terjadinya fitnah. Faqalat, maka kemudian wanita tersebut mengatakan, ana imra'atun arabiyyatun wa laisa 'indi syai'. Ya. Aku adalah seorang wanita badui yang tidak memiliki apapun. Jadi wanita ini dalam keadaan ingin bersalin. Ya, ingin melahirkan anaknya. Ya, kemudian dia mengatakan dia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapapun yang bisa menolong persalinannya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Fabaka Umar wa 'ada, ya, yuharwilu ila baitihi. Maka Umar pun kemudian menangis, ya, karena melihat kondisi wanita tersebut yang akan melahirkan namun tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Maka Umar menangis, wa 'ada yuharwilu ila baitihi. Kemudian dia pun kembali berlari menuju rumahnya. Faqala li imra'atihi Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Talib. Maka dia pun mengatakan kepada istri beliau, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib. Jadi putrinya Ali dengan Fatimah yang namanya Ummu Kulthum itu dinikahkan dengan Umar. Jadi Umar itu merupakan menantu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Putri beliau yang bernama Ummu Kulthum dinikahkan dengan Umar. Dan tentunya putrinya Ali nikah dengan Umar. Kita bisa melihat jarak usianya teramat jauh, ya, sangat jauh. Umar itu kan termasuk sahabat yang senior. Beda usianya dengan Nabi SAW mungkin sekitar 10 tahunan. Sementara Ali adalah sahabat yang muda, ya. Dan yang dinikahkan dengan Umar itu bukan saudaranya, tapi putrinya. Jadi kita bisa membayangkan beda jauh antara usia Umar dengan istri beliau Ummu Kulthum binti Ali. Jadi jangan kemudian mengingkari ada orang yang sudah tua kemudian menikah dengan wanita yang masih muda. Hal yang demikian biasa terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka kemudian, ya, dia bertanya kepada istrinya, "Hal laki fi ajrin saqahullahu ilaik?" Wahai istriku, tidakkah engkau menginginkan sebuah pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu? Kemudian wa akhbarahal khabar faqalat na'am. Lalu kemudian Umar pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ini dia melihat seorang wanita yang butuh bantuan untuk melahirkan, maka istri beliau Ummu Kulthum bin Ali mengatakan, "Na'am, tentu saya menginginkan pahala tersebut." Maka kemudian fahamala 'ala dharihi daqiqan wa syahman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa satu karung gandum beserta daging di atas bahunya. Jadi beliau mengangkut gandum dan daging. Wa hamalat Ummu Kulthum ma yasluhu lil wiladah wa jaa. Sedangkan istrinya Ummu Kulthum membawa, ya, apa-apa yang dibutuhkan untuk melahirkan. Jadi Ummu Kulthum itu membawa perkara yang dibutuhkan untuk berjalannya persalinan. Faja'a, maka kemudian mereka berdua, suami istri yang mulia ini, ya, datang ke tenda tersebut. Fadakhalat Ummu Kulthum 'alal mar'ah wa jalasa Umar ma'a zawjiha wa huwa la ya'rifu yatahaddats. Maka kemudian Ummu Kulthum pun masuk kepada wanita tersebut. Adapun Umar, beliau duduk-duduk bersama suaminya. Wahwa la ya'rifu, dalam keadaan suaminya tadi tidak mengetahui siapa Umar. Jadi Umar tidak kemudian mengatakan saya Amirul Mukminin, tidak. Beliau berusaha untuk merahasiakan siapa diri beliau, sehingga orang tadi tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Dalam keadaan istri Amirul Mukminin sedang berusaha membantu istrinya untuk melahirkan. Ya tahaddats, mereka berdua ngobrol. Ya, sambil menunggu kelahiran bayi tadi. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kemudian menonjol-nonjolkan dirinya. Saya ini Amirul Mukminin, ya. Mana tempat duduknya? Mana? Ya. Enggak, ngobrol biasa. Masya Allah ya. Ini patut kita teladani bagaimana ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bagaimana kemudian Umar bin Khattab bisa ketahuan? Disebutkan fawada'atil mar'atu gulaman faqalat Ummu Kulthum ya amiral mu'minin bashir sahibika bigulam, bashir sahibaka bigulam. Kemudian melahirkanlah ya wanita tersebut, ya wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat Ummu Kulthum, maka kemudian Ummu Kulthum mengatakan ya amiral mu'minin bashir sahibaka bigulam, wahai Amirul Mukminin, ya berikan kabar gembira kepada temanmu akan kelahiran seorang anak laki-laki. Ya, nah di sini Ummu Kulthum keceplosan mengatakan apa? Ya Amirul Mukminin. Jadi beliau memanggil suaminya dengan panggilan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Baru ketahuan bahwa yang sedang duduk di samping laki-laki tersebut adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'alahu, ya seorang khalifah. Falamma sami'a ar-rajulu qawlaha ista'dhama dzalik wa akhadha ya'tadiru ila Umar. Maka kemudian setelah mendengar Ummu Kulthum memanggil suaminya dengan panggilan Amirul Mukminin, maka ya lelaki tadi terkejut. Ya. Wa akhadha ya'tadiru ila Umar. Lalu dia pun meminta maaf kepada Umar, karena mungkin merasa kurang memuliakan pemimpin. Ya, khalifah sedang datang ke tendanya namun tidak dia muliakan. Maka apa kata Umar? La ba'sa 'alaik. Ya, enggak apa-apa kata Umar. Tidak mengapa. Umar enggak butuh sanjungan, Umar enggak butuh perlakuan spesial. Bahkan beliau datang sana untuk membantu rakyatnya. Tsumma awsalahum binafaqatin wa ma yusrihum wa ansaraf. Kemudian Umar pun memberikan kepada mereka nafkah, kemudian memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, one sorof, lalu beliau pun pergi. Lalu beliau pun pergi. Nah ini sebuah kejadian yang kita bisa lihat atau bisa kita teladani dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, beliau tidak gengsi untuk memberikan pertolongan. Bahkan beliau mengajak keluarganya, bukan hanya sendirian, tapi beliau mengajak keluarganya untuk sama-sama menolong kaum muslimin. Dan apa yang dilakukan oleh beliau pada hakikatnya adalah pengamalan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat seorang berada dalam kesusahan, maka yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah berusaha bagaimana meringankan kesulitannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah." Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya ya di hari kiamat nanti. Makanya Ummu Kulthum ketika diajak oleh suaminya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberikan pertolongan ya persalinan terhadap wanita tadi, langsung dia membantu suaminya. Makanya hadis-hadis yang kita baca Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang kepedulian kepada sesama, ini jangan hanya lewat begitu saja, tapi amalkanlah. Harusnya kita yakin dengan apa yang dinyanyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin agar urusannya di akhirat nanti diringankan oleh Allah? Kita semua tentu ingin. Makanya para sahabat kita dapati mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menolong sesama. Ya, maka kita lihat tadi kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada istrinya, ya, hal laki fi ajrin saqahu Allah ilaik, apakah engkau bersedia untuk mendapatkan pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu? Maka dengan cepat ya istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera mengiyakan apa yang diinginkan oleh suaminya. Baik, ini satu kisah. Kemudian ada kisah lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Bidayah wa Nihayah. Enggak apa-apa ya, kita sebutkan kisah-kisah bagaimana peran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya terhadap rakyatnya. Disebutkan pula oleh Aslam, kharajtu lailatan ma Umar ila harrati waqim. Suatu ketika kata Aslam, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke dusun yang bernama Waqim. Hatta idza kunna ya bi sararin idza binarin faqala ya Aslam ha huna raqbun qad qasara bihimul lail. Maka kemudian, nah ini beliau menunjukkan bahwa Umar itu orang yang suka belusukan. Suka belusukan, bukan untuk pencitraan, tapi untuk benar-benar mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya. Dan beliau ketika belusukan, tidak ketahuan. Ya, kalau ketahuan bahwa yang sedang belusukan Amirul Mukminin, orang tentu akan menampakkan kebaikan. Tapi beliau diam-diam, belusukannya malam hari, sehingga orang tidak mengetahui. Zaman dahulu, ya, belum terang seperti sekarang. Orang belusukan zaman sekarang pun ketahuan, ya. Apalagi kamera punya lampu ya. Tapi zaman dulu gelap ya. Kemudian beliau ya pergi bersama Aslam tadi ke dusun Waqim sampai kemudian di suatu tempat yang bernama Siror idza binar, kemudian kami pun melihat ada yang menyalakan api. Faqala, lalu Umar mengatakan, ya Aslam, hahuna rabbun qad qasara bihimul lail. Wahai Aslam, di sana ada musafir yang sedang kemalaman. Intolik bina ilaihim. Mari kita bersama-sama pergi ke tempat mereka. Fa'atainahum fa'idham ra'atun ma'ahasibiyanu laha wakidrun mansubatun ala nar wasibiyanuha yatadogodun yatadogun ya yatadogona. Kemudian kami pun mendatangi tempat tersebut, tempat di mana ada seorang wanita yang sedang menyalakan api, artinya sedang memasak. Ternyata di sana ada seorang wanita dan bersamanya ada anak-anak. Ya. Laha kidrun mansubatun 'alan nar. Dan di sana ya ada periuk. Ada panci yang sedang diletakkan di atas api. Ya, sehingga tampak seperti sedang memasak sesuatu. Sedangkan anak-anaknya menangis di sekitar periuk tersebut. Maka kemudian faqala Umar, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya, "Assalamualaikum ya ashabad daw." Ya. "Assalamualaikum wahai pemilik api." Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bolehnya seorang laki-laki berkomunikasi dengan wanita ketika ada hajah. Qalat wa alaikas salam, maka wanita tersebut menjawab, ya, wa alaikas salam. Qala adnu. Ya. Kemudian Umar minta izin untuk mendekat. Ya, qalat adnu wa awda. Ya. Kemudian datang, silakan mendekat. Fadana fa qala ma balukum? Maka kemudian Umar pun mendekat kepada wanita tersebut lalu bertanya, "Ma balukum? Ada apa dengan keadaan kalian?" Qalat qasara binal lail wal bard. Ya, kemudian wanita tadi mengatakan qasara bil lail wal bard. Kami ya kemalaman di perjalanan dan kedinginan. Qala fa ma balu haula'i sibyan yatadawun yatadawuna. Kemudian kenapa anak-anakmu itu menangis? Qalat minal ju'. Ya, mereka kelaparan, kata wanita tersebut. Qala wa ayyu syai'in 'ala tar? Ya. Wa ayu syai'in 'alan nar? Ya, apa yang kau masak di atas api tersebut? Ya. Jadi Umar mengatakan, "Loh, kenapa menangis padahal sudah ada yang dimasak di atas api?" Qalat ma'un, ya, u'alliluhum bihi hatta yanamu. Kemudian kata wanita tadi, ya, yang saya masak itu cuma air. Ya, maksud saya memasaknya agar mereka terlenakan, saya ingin mengecoh mereka, ini mengecoh anak-anak tadi. Hatta yanamu, ya, sampai mereka tertidur. Jadi ini akal-akalan ibu tadi, dia gak punya apa-apa untuk dimasak. Kemudian seolah-olah dia memasak air tersebut seakan-akan sedang memasak masakan, ya, makanan untuk makan malam. Tapi enggak matang-matang. Ya, dibiarkan begitu saja. Apa tujuannya? Agar lama-kelamaan menunggu anak-anak tadi tertidur. Itu tujuan ibu tadi. Pada hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa untuk dimasak. Ya. Allahu bainana wa baina Umar. Kemudian kata wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim antara kami dengan Umar. Ya, maksud wanita tersebut keadaannya sangat susah namun tidak mendapatkan perhatian dari khalifah. Ya, keadaannya sangat susah sehingga tidak bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ketika mendengar, ya, apa yang dikisahkan oleh wanita tersebut? Fabaka Umar. Maka Umar pun segera menangis, tiba-tiba menangis. Waraja'a yuharwilu ila darid daqiq. Lalu beliau pun radhiyallahu taala anhu langsung pergi menuju darid daqiq. Rumahnya gandum, maksudnya gudang penyimpanan gandum, lumbung gandum. Ya. Fa akhraja idlan min daqiq wa jiraba syahmin. Maka beliau pun mengeluarkan sekarung gandum dan satu ember daging. Faqala ya Aslam ihmilhu ala dhahri. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Aslam, wahai Aslam, tolong kau taruh ini di atas punggungku. Faqultu ana ahmilhu ank. Maka kata Aslam, biarkan saya saja yang membawanya wahai Amirul Mukminin, jangan engkau. Biarkan saya yang membawa makanan ini. Qala anta tahmilu wizri yaumal qiyamah. Apakah engkau bersedia untuk menanggung dosaku nanti pada hari kiamat? Ya, artinya jangan. Biarkan, ini tugas saya sebagai pemimpin mereka. Biarkan saya yang menanggung ini semua. Ya, lihat bagaimana seorang pemimpin, dia enggak mau, ya, tanggung jawabnya kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Kalau beliau sanggup, ingat, masih ingat khutbahnya Umar Al-Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, kata beliau, apa yang mampu beliau lakukan untuk rakyatnya sendiri, maka beliau akan lakukan sendiri. Dan kalau beliau tidak mampu melakukannya, maka beliau akan mencari orang yang amanah untuk menjalankan tugas tersebut. Ini khutbahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Maka ketika beliau mampu untuk membawa gandum dan daging tadi kepada keluarga yang sedang kelaparan, maka beliau pun membawa gandum dan ember berisi daging tadi kepada mereka. Maka kemudian fahamalahu ala dhahrihi wan talaqna ila mar'ah ilal mar'ah ya fa'alqa an dhahrihi wa akhraja min daqiq fi kidr wa alqa alaihi min asyham. Maka kemudian ya beliau pun membawa di atas punggung beliau, kemudian kami pun pergi menjumpai wanita tadi. Maka ketika beliau sampai di tempat tersebut, Umar bin Khattab segera menurunkan gandum wa akhraja min daqiq fil kidr, kemudian beliau keluarkan gandum tadi, beliau masukkan ke dalam periuk, wa alqa alaihi min asyham, kemudian memasukkan daging ke dalam periuk tersebut, langsung dimasak. Ya, langsung memasak gandum dan daging yang beliau bawa. Wa ja'ala yanfuhu tahtal kidr wa dukhanu yatakhallalu lihyatahu sa'atan. Maka setelah beliau memasukkan ya gandum dan daging tadi ke dalam periuk, beliau langsung meniup apinya. Jadi gak gengsi, beliau langsung masak. Karena apinya sedang menyala, ya airnya sudah mendidih, langsung masukkan gandum, langsung masukkan daging, beliau masak. Ya, gak gengsi beliau untuk memasak. Ya. Jadi bapak-bapak jangan gengsi untuk masak ya, karena Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu juga masak. Ya. Di Yaman itu ada sebuah daerah. Ya. Kaum laki-lakinya gengsi sekali untuk masuk dapur. Maka ketika mereka di musim panas, mereka datang ke markis tempat kami belajar. Di sana ada kewajiban setiap santri itu harus masak, ya. Harus paling tidak motong bawang, menyiapkan bumbu-bumbu bagi koki yang bertugas untuk masak. Wah, mereka protes ke Syekh. Ini kalau ketahuan sampai berita ini ke kampung kami, malu kami, Syekh, kata dia. Kenapa? Karena di kampung mereka yang namanya laki-laki itu aib masuk ke dapur. Maka kata Syekh, antum talibul ilmu, kata Syekh. Ya. Gak pantas seperti itu, malu. Nabi SAW apa yang dilakukan oleh beliau di rumahnya? Bantu istrinya. Para sahabat dulu tidak malu untuk masak. Jadi salah ya kalau laki-laki kemudian gengsi untuk masak. Lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau langsung memasak bahan makanan tersebut, wa ja'ala yanfukhu tahtal qidr. Kemudian beliau pun meniup api tadi agar menyala. Jadi beliau meniup apinya biar segera menyala. Ya. Ya Ustaz, kita juga biasa masak kok di rumah, kata bapak-bapak. Masak apa? Masak air. Atau masak Indomie ya. Masak Indomie hangus ya. Perlu belajar masak. Tapi kebanyakan koki-koki itu laki-laki ya. Kebanyakan koki-koki itu laki-laki. Yang jago-jago itu, yang maestro-maestro itu laki-laki. Jadi laki-laki itu harusnya tidak gengsi masak ya. Wadukhanu yatakhallalu lihyatahu sa'atan. Dan kemudian dukhan, yakni asap dari perapian tersebut ya, masuk ke jenggot beliau. Jadi beliau memiliki jenggot yang lebat, kemudian asapnya tadi sampai mengotori jenggot beliau. Kemudian thumma anzalaha aninar faqala i'tini bisahbi sahfatin. Kemudian kata Umar, ya Umar pun menurunkan apa namanya makanan yang sudah matang tadi, lalu mengatakan kepada mereka, mana piring kalian? Fa'ata biha ya fa'warafaha thumma tarokaha baina yadai sibyan. Kemudian diambil piringnya, diletakkan oleh Umar. Jadi Umar itu benar-benar melayani. Sampai makanan itu terhidang di hadapan anak-anak tadi. Jadi bukan hanya ngasih bantuan, enggak. Masak beliau. Sampai matang, mana piringnya? Ayo sini. Kemudian ditaruh makanan tadi di piringnya. Kemudian faqala kulu. Ya, kemudian dia berkata kepada anak-anak tadi, makanlah kalian. Fa'akalu hatta syabi'u. Maka kemudian anak-anak tadi ya makan sampai mereka kenyang. Enggak tahu mereka bahwa yang sedang melayani adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wal mar'atu tad'u lahu wa hiya la ta'rifu. Maka sang wanita tadi mendoakan kebaikan kepada laki-laki yang telah menolongnya dalam keadaan dia tidak tahu siapa yang sedang menolongnya. Ya, luar biasa, enggak tahu dia siapa yang sedang menolongnya. Maka yang Nabi SAW ya menyebutkan tentang keutamaan orang yang melakukan amalan tanpa diketahui oleh orang lain. Ya, dalam hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah seseorang yatasaddaq, yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui, saking dia menyembunyikan amalannya. Nah, ini sampai wanita tadi enggak tahu bahwa yang sedang melayani mereka sekeluarga adalah khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falam yazal indahum hatta nama as-sighar. Ya. Dan beliau terus-menerus bersama mereka sampai anak-anak tadi tertidur. Sampai beliau pastikan anak-anak itu kenyang, kemudian bisa tidur dengan nyenyak, ya, hatta nam as-sighar, thumma awsalahum binafaqatin wan saraf. Baru kemudian setelah mereka tertidur, Umar bin Khattab memberikan nafkah kepada mereka, lalu beliau pun pergi. Jadi sampai demikian pelayanan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada rakyatnya, sampai dipastikan bahwa anak-anak tersebut kekenyangan. Ya. Inilah beberapa kisah yang luar biasa keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang pemimpin. Maka kita hendaknya meneladani beliau semampu kita di ruang lingkup kepemimpinan yang sekarang kita pegang. Misalnya jadi kepala keluarga. Inilah kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab, memenuhi ya tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, memberikan nafkah, melayani keluarga, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita berpaling ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Selesai kita dari kiprah-kiprah yang beliau lakukan sebagai khalifah, maka di mana ada perkenalan, di situ pun ada perpisahan. Maka kita akan masuk ke dalam pembahasan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Baik. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh hari sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwa Umar itu akan meninggal dalam keadaan mati syahid. artinya beliau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, sudah pernah kita sebutkan hadisnya, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud itu bergoncang. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Uhud, "Utsbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabi wa siddiq wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud. Uhud bergoncang. Kemudian suruh diam oleh Nabi SAW. Diam engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi. Siapa yang dimaksud? Beliau alaihi salatu wasalam. Wa siddiq. Kemudian di atasmu adalah seorang yang siddiq. Yang dimaksud siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa syahidan, dan dua orang yang syahid. Dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Jadi Utsman nanti juga mati syahid. Nah, di sini yang dikatakan bahwa Umar adalah sahabat yang mati syahid. Telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau akan mati syahid. Demikian juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Umar radhiyallahu anhu telah melaksanakan ya tugas-tugas dia sebagai khalifah, beliau pun beranjak tua, ya, beliau menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala ya mematikan beliau. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu anhu, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah aku anugerah untuk mati syahid di jalan-Mu. Jadi boleh Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di jalan Allah. Minta agar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mati syahid ini termasuk orang-orang yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ya, jalan shiratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini yang orang yang mendapatkan nikmat. Pertama adalah para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya. Wasyuhada, kemudian para syuhada, wasolihin, dan orang-orang saleh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau meminta agar diwafatkan di kota Madinah. Ya, karena ada keutamaan orang-orang yang meninggal di kota Madinah di mana dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabulkanlah doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab kemudian mati syahid dan beliau wafat di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sebutkan tentang siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bagaimana ceritanya dia kok bisa sampai di Madinah dan membunuh Rasulullah SAW. Yang membunuh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala adalah Abu Lu'lu. Ya, Abu Lu'lu ini adalah budak Al-Mughirah. Dahulu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri bahwa Umar punya kebijakan tawanan perang. Ya, ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah negeri, maka mereka mendapatkan tawanan perang. Nah, tawanan perang ini dijadikan budak. Maka kalau dia sudah baligh, gak boleh masuk ke dalam kota Madinah. Tawanan-tawanan perang ini gak boleh masuk ke kota Madinah. Harus diletakkan di luar kota Madinah. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau memiliki seorang budak yang bernama Fairuz. Ya, bukan virus ya, Fairuz itu nama Persia. Fairuz. Baik. Nah, Fairuz ini yang dikenal juga dengan nama Abu Lu'lu, dia dulu seorang prajurit perang. Ya. Namanya, nama lengkapnya Abu Lu'lu Fairuz An-Nahawan Al-Majuzi. An-Nahawan Al-Majusi. Dahulu pada perang Qadisiyah, dia adalah prajurit Persia yang tertawan. Jadi ketika perang Qadisiyah, ditangkap dia, kemudian dijadikan budak. Nah, Abu Lu'lu' ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia punya keahlian. Tukang kayu yang sangat luar biasa. Dia bisa bikin penggilingan gandum, ya. Dia bisa bikin kincir angin, ya, untuk menggerakkan putaran penggilingan gandum tadi. Pokoknya luar biasa. Oleh karena itu Al-Mughirah bin Syu'bah memandang bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan di kota Madinah. Maka dia meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, agar Abu Lu'lu' ini diizinkan masuk kota Madinah untuk melakukan pekerjaan. Nah, kemudian Abu Lu'lu' ini merasa, ya, dia kan seorang prajurit. Kemudian takluk, ya, jadi budak di bawah kaum muslimin. Maka dia sakit hati. Maka muncul niat di hatinya untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah. Nah, Abu Lu'lu' ini kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dia dikutuklah, ya. Dikutuk kenapa? Karena membunuh Amirul Mukminin. Tapi di kalangan orang Syiah ini dipuja luar biasa. Nah, dia kuburannya sampai dibikin seperti istana. Nah, ini kuburan Abu Lu'lu' di Khasyan, Iran. Ya. Dibangun demikian rupa. Bahkan mereka membuat perayaan setiap kali wafatnya, ya, pada tanggal wafatnya Umar. Umar itu meninggal pada bulan Dzulhijjah. Mereka membuat perayaan di kuburannya Abu Lu'lu' ini, Al-Majusi. Dan ini juga ini juga perlu dipertanyakan, karena kalau versinya, ya, Ahlus Sunnah, Abu Lu'lu' itu mati di Madinah. Ketika dia membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia dikepung oleh para sahabat, ingin ditangkap oleh para sahabat. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'? Ya, dia pakai pisaunya untuk menikam para sahabat. Sampai 13 orang kena tikaman dari Abu Lu'lu' tadi. Dan di antara 13 orang ini, 7 meninggal dunia. Jadi ceritanya ketika itu, ketika sholat subuh zaman dulu gelap. Gelap, kemudian tiba-tiba ketika Umar, ya, melakukan takbir atau ihram, beliau menjerit. Kenapa? Karena ditikam oleh Abu Lu'lu'. Lalu kemudian para sahabat berusaha untuk menangkap Abu Lu'lu' tadi. Ya, sampai kemudian 13 orang ditikam oleh Abu Lu'lu', 7 diantaranya meninggal dunia, 6 diantara mereka selamat. Sampai kemudian ada seorang di kalangan para sahabat yang melemparkan jubahnya, ya, seperti jala. Jadi jubahnya dia lempar, dia buka, dia lemparkan kepada Abu Lu'lu' agar Abu Lu'lu' tidak bisa kabur. Maka ketika melihat bahwa dirinya sudah terjepit, Abu Lu'lu' bunuh diri. Ya, pisaunya dia tikamkan ke lehernya. Ya. Kemudian matilah dia, dikuburkan di Madinah. Ini menurut versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi versinya orang-orang Syiah, setelah membunuh, ya, Tawud yang bernama Umar bin Khattab, maka Abu Lu'lu' kabur. Sampai kemudian dia lari ke Persia, ke sebuah kota yang bernamanya Khasyan, yang bernama Khasyan di Iran. Kemudian mati di sana, diangkat sebagai pahlawan. Ya, dibangun kuburnya sedemikian rupa. Kemudian di atas kuburannya Abu Lu'lu' ini dituliskan buk'ah, ya, mutabarrokah Baba Suja'uddin, Baba Suja'iddin Abu Lu'lu' Fairuz. Ini adalah tempat untuk mencari barokahnya Baba Suja'uddin Abu Lu'lu' Fairuz. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Abu Lu'lu', datang ke situ mereka, orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah datang ke kuburan tadi untuk mengambil barokah dari pembunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi perbedaan kita itu dengan orang Syiah itu bukan perbedaan yang sepele, Bapak dan Ibu. Kita mengecam pembunuhan Umar, mereka justru bergembira, bahkan memuliakan orang yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kuburannya dijadikan sebagai tempat untuk mengambil keberkahan oleh orang-orang Syiah. Baik. Apa yang terjadi, ya, pada perkara tersebut, pada kejadian tadi? Tadi kita sudah sebutkan bahwa seperti biasa Umar bin Khattab mengimami sholat subuh, lalu beliau punya kebiasaan meluruskan shaf terlebih dahulu. Jadi sebelum beliau memulai sholat, beliau lihat, cek, Saf-saf itu sudah lurus atau belum? Baru kemudian beliau maju ke depan, ya, kebiasaan beliau membaca surat di salat subuh itu, beliau membaca surat yang demikian panjang, yang cukup panjang. Kadang di rakaat pertama beliau membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl. Tujuannya agar apa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, agar jamaah yang datang belakangan itu tetap mendapatkan rakaat. Jadi rakaat pertamanya sengaja dipanjangkan agar ada orang yang datang dia masih mendapatkan rakaat salat subuh. Namun di hari itu, setelah beliau bertakbir, tiba-tiba beliau langsung ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Kemudian Abu Lu'lu berusaha kabur sambil menikamkan pisaunya ke kanan dan ke kiri. Sampai 13 orang tertikam oleh pisaunya, 7 diantaranya meninggal dunia. Baru kemudian salah seorang di antara sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu dengan melemparkan jubahnya kepada Abu Lu'lu. Setelah dia terkepung, maka dia pun membunuh diri dengan menusukkan pisau ke lehernya. Ya, demikian kejadian yang terjadi sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Jadi ketika itu Umar tidak langsung meninggal dunia. Masih ada pesan-pesan beliau kepada kaum muslimin sebelum beliau meninggal dunia. Di antara pesannya beliau meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dimakamkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menegur ada seorang pemuda yang datang ketika itu, ya, kepada Umar, lalu dia melihat bahwa pemuda ini sarungnya itu berada di bawah mata kaki. Diperintahkan oleh Umar untuk dinaikkan, naikkan sarungmu. Ya, dan ada beberapa lagi pesan dari Umar Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah ini akan kita bahas dengan lebih mendetail pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.